بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kita lanjutkan bab ke-10 hal-hal lain yang harus ditinggalkan ketika berpuasa. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan haram, dusta dan selainnya, serta tindakan dungu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan, tidak menyukai aktivitas orang itu meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Seperti telah kita dengar, qaul az-zur yang maknanya perkataan dusta, bahkan Al-Utsaimin rahimahullah mengartikan lebih luas dari itu, lebih umum, yaitu setiap perkataan yang haram dan yang menyimpang dari kebenaran. Jadi meliputi berkata dusta, menggunjing, riba, menuduh, mencaci maki dan yang lainnya. Nah, jadi makna itu lebih umum. Kemudian al-jahl yang dimaksud pada hadis ini adalah perbuatan dungu. Seperti perbuatan as-sakhab. Perbuatan as-sakhab yakni berteriak-teriak karena berselisih, bertengkar. Nah, as-sakh akan datang nanti hadis yang menyebutkan ini. Nah, as-sakh yaitu berteriak-teriak karena berselisih, bertengkar, mencaci maki, mencemooh dan semisalnya. Nah, ini tergolong perbuatan dungu. Jadi al-jahl di sini bukan maknanya ya ketidaktahuan, yakni tidak mengilmui sesuatu. Kemudian makna falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak menginginkan, tidak menyukai aktivitas orang itu meninggalkan makan dan minum. Jadi hajah, ya, hajah di sini pada hadis diartikan dengan ya al-iradah, ya, seperti kata Ibn Hajar As-Sun'ani dan Al-Utsaimin rahimahumullah. Jadi hajah, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu, hajah di sini diartikan al-iradah, artinya keinginan. Jadi bukan ditafsirkan hajat, bukan diartikan ya butuh. Nah, tapi diartikan al-iradah itu keinginan. Karena Allah Subhanahu wa taala ada zat yang tidak butuh terhadap sesuatu apapun. Nah, al-iradah yang dimaksud di sini adalah al-iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah asy-syar'iyyah maknanya adalah keinginan Allah yang bersifat syar'i, yaitu segala perkara agama yang dicintai dan disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian, makna hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak menginginkan, yani tidak menyukai orang yang berpuasa, hanya semata-mata menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya. bukan semata-mata ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari syariat puasa. Bukan semata-mata ini. Ya, melainkan agar orang yang berpuasa meninggalkan perkara-perkara haram. Inilah hikmah diwajibkannya puasa dalam syariat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, artinya tidak mungkin seseorang bisa mencapai derajat takwa dengan berpuasa melainkan dengan meninggalkan perkara-perkara haram tersebut. Ya. Karena takwa, makna takwa yang terbaik dalam mendefinisikan takwa adalah melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya ilmu syariat dengan penuh keikhlasan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan perbuatan maksiat berdasarkan cahaya ilmu syariat dengan penuh keikhlasan karena takut adab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan takwa. Jadi kalau kita diperintahkan berpuasa agar kita bertakwa, berarti agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah berdasarkan ilmu syariat dengan penuh keikhlasan karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan perbuatan maksiat berdasarkan ilmu syariat dengan penuh keikhlasan karena takut adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan di syariatkannya, diwajibkannya puasa Ramadan. Bukan semata-mata menahan lapar dan haus. Ya, dan perbuatan pembatal puasa lainnya. Nah, terdapat pula hadis lain dalam masalah ini, yaitu hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiyamu junnah. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Puasa adalah perisai, pelindung. Junnah. Maka dari itu, jika datang hari yang salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah ia melakukan ar-rafath, yaitu berkata kotor dan keji. Dan as-sakhab, ya, as-sakhab, yaitu berteriak-teriak, bertengkar. Ya, as-sakhab. Jika ada yang mencacinya atau memeranginya, hendaklah dia mengatakan, "Sungguh aku sedang berpuasa." Muttafaq alaih. Jadi menahan diri. Ya. Di sini kami sebutkan bahwa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika ada orang yang menantang, ada yang mencaci, memaki, atau ada orang yang mengajaknya berkelahi, kemudian dia menahan diri dan mengatakan ini shaim. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin memilih pendapat bahwa ucapan tersebut diucapkan dengan jelas sehingga didengar oleh orang yang mencaci atau memeranginya. Ya, ada dua faedahnya. Jadi katakan kepadanya ini shaim. Ya. Jadi tidak ditanggapi dan mengatakan ini shaim, aku sedang berpuasa. Ada dua faedah. Penting mengucapkan ini secara jelas kepadanya, didengar olehnya. Yang pertama, penjelasan kepada orang yang mencaci atau memeranginya bahwa dirinya tidak membalas dan melawan perlakuannya bukan karena dirinya lemah, tetapi karena dirinya sedang berpuasa. Yang kedua, sebagai peringatan kepada orang yang mencaci atau memeranginya bahwa orang yang sedang berpuasa dilarang mencaci. Ya. Karena jika orang yang melakukan itu kepadanya juga sebenarnya dia berpuasa, ya, dengan dia mengatakan kepadanya hal itu, inni shaim, saya berpuasa. Ya. Diharapkan bahwa itu mengingatkan orang tersebut agar berhenti mencacinya. Nah, seluruh perkara yang disebutkan dalam kedua hadis tersebut, hadis disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, hadis Abu Hurairah, ya, dan hadis Abu Hurairah lainnya, hadis Kursi yang baru saja kita dengar, ya, perkara yang dilarang tersebut, ya, sifatnya haram secara umum, Ya, sebenarnya itu diharamkan secara umum. Baik ketika orang berpuasa maupun ketika tidak berpuasa. Kan begitu. Meskipun tidak berpuasa, tidak boleh berkata dusta, tidak boleh menggunjing, ghibah, tidak boleh mencaci maki. Ya. Dan hal-hal yang haram yang telah kita dengar dan yang semisal dengannya. Meskipun tidak berpuasa itu haram. Akan tetapi hal itu lebih ditekankan terhadap orang yang berpuasa. Kalau orang yang tidak berpuasa saja diharamkan, apalagi orang yang sedang berpuasa. Nah, namun permasalahannya sekarang, apabila itu dilakukan oleh orang yang berpuasa, ketika berpuasa dia berkata dusta, mencaci maki, bertengkar, ya, melakukan as-sah, ya, berteriak-teriak, ya, ketika bertengkar, mencaci maki, ya, melakukan ar-rafath, berkata keji dan kotor. Apakah itu membatalkan puasanya ketika dilanggar? Nah, di sini diterangkan. Pada halaman 138, terjadi perbedaan pendapat apakah perkara-perkara tersebut akan membatalkan puasa atau tidak. Yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Hanya saja, hal itu akan mengurangi pahala dan kesempurnaan puasa sesuai dengan kadar dosa yang ditimbulkannya. Jadi pengaruhnya adalah mengurangi pahala dan kesempurnaan puasa. Berapa nilai pahala dan kesempurnaan puasa yang terkurangi akibat melakukan perkara-perkara haram tersebut? Ya, sesuai dengan kadar dosa yang ditimbulkannya. Nah, ini yakni ketika dikatakan tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi pahala saja, ya, sesuai dengan kadar dosa yang ditimbulkannya. Ini berdasarkan kaidah bahwa pelanggaran terhadap sesuatu yang diharamkan secara umum, kita ketahui tadi bahwa perkara-perkara ini haram baik ketika berpuasa maupun ketika tidak berpuasa. Jadi larangan itu umum, diharamkan secara umum untuk orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Nah, yang seperti ini jika dilanggar, ya, tidak membatalkan ibadah tersebut ketika dilanggar saat melakukan ibadah tersebut. Nah, berbeda halnya dengan pelanggaran terhadap sesuatu yang diharamkan secara khusus dalam ibadah tertentu. Itu membatalkan ibadah tersebut. Misalnya, makan, minum. Ya, makan dan minum bagi orang yang tidak berpuasa kan boleh. Tetapi bagi orang yang berpuasa diharamkan. Jadi larangan ini memang khusus untuk orang yang berpuasa. Ini kalau dilanggar membatalkan puasa. Adapun berkata dusta, mencaci maki dan semisalnya yang telah kita dengar, ini dilarang secara umum baik berpuasa maupun tidak. Jadi bukan sesuatu yang dilarang khusus ketika berpuasa saja. Juga dilarang bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Dengan demikian kalau ini dilanggar, ya, pelakunya berdosa tetapi tidak membatalkan puasanya. Karena bukan khusus perkara terlarang untuk orang yang berpuasa saja. Difahami ini? Nah, tetapi mengurangi apa? Pahala puasa. Ya. Ini yang kita dengar adalah pendapat jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ini juga yang dipilih Ibnu Taimiyah dan Al-Utsaimin rahimahumullah. Akan tetapi, ya, masalah ini seperti kata Ibnu Taimiyah dan Al-Utsaimin, bahwa perkara-perkara haram tersebut tidak membatalkan amalan puasa. Hanya saja boleh jadi dosa yang ditimbulkan sebanding dengan pahala puasanya. Sehingga puasanya menjadi batal. Hilang, batal maksudnya di sini hilang dari sisi pahalanya. Namun tidak batal dari sisi keabsahannya. Ya. Berkata dusta, mencaci maki, bertengkar, berkata keji dan kotor, menggunjing. Dilakukan semuanya. Ya, hari itu. Ya, dosanya banyak sekali yang dilakukan. Nah, boleh jadi kumpulan dosa-dosanya ini semua sebanding dengan pahala puasa yang dilakukannya. Sehingga dari sisi pahala tidak ada sudah. Sudah tergugurkan akibat dosa-dosa ini. Difahami? Nah, ya, ini yang diketahui oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Utsaimin. Boleh jadi dosa yang ditimbulkan sebanding dengan pahala puasanya, sehingga puasanya menjadi batal, yakni hilang dari sisi pahalanya. Jadi meskipun tidak batal dari sisi keabsahannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'atashu, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-saharu." Bisa jadi seorang yang berpuasa, bagian yang didapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga, yakni tanpa pahala. Boleh jadi ada orang yang seperti itu puasanya. Capek-capek berpuasa menahan lapar dan haus dan yang lainnya, tapi tidak dapat pahala. Nah, karena berpuasa melakukan perkara-perkara yang haram tersebut, berdusta dan seterusnya, ternyata dosanya sebanding dengan pahala puasanya sehingga dia tidak dapat ya nilai dari puasanya. Nah, bisa jadi pula seorang yang mendirikan sholat malam, bagian yang didapatkannya dari sholat malamnya hanya bergadang tanpa pahala, capek saja. Nah, jadi ya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Wadi'i, Syekh Mukmin Al-Wadi'i. Wallahu a'lam. Nah, jadi intinya kita diwajibkan berpuasa, tujuannya bukan semata-mata menahan lapar dan haus ya dan yang lainnya, tetap yang merupakan pembatal puasa, namun tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, maka kita berkewajiban menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dan menahan diri dari hal-hal yang haram yang disebutkan pada kedua hari tersebut. Nah, dengan itu, ya, diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa, mencapai, meraih, ya, tujuan yang menjadi tujuan diwajibkannya puasa Ramadan. Dengan itu kita beruntung, ya, kita sukses. Tayyib. Bab ke-11, ketentuan tanggungan puasa orang yang meninggal dunia. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wa qala man mata wa alaihi siyamun sawma anhu waliyuhu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan punya tanggungan puasa wajib, hendaklah walinya menunaikan puasa tersebut untuknya. Muttafaq alaih. Ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Muttafaq alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Adapun puasa yang dimaksud pada hadis ini adalah puasa wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa alaihi siyamun man mata wa alaihi siyamun." Barang siapa mati, ya, wa alaihi siyamun, dalam keadaan punya tanggungan puasa wajib. Ya, alaihi siyamun artinya punya tanggungan puasa wajib. Nah, puasa sunnah tidak dinyatakan dengan kata alaihi. Karena kata ala secara bahasa hanya menunjukkan makna wajib. Wajib atasnya. Jadi meninggal dalam keadaan punya tanggungan puasa wajib. Iya. Al-waw di sini dalam ilmu nahwu namanya waw haliyah. Fi hali kaunihi alaihi siyam. Nah, jadi meninggal dalam keadaan punya tanggungan puasa wajib. Jadi yang meninggal dalam keadaan punya tanggungan puasa wajib, ya, disyariatkan bagi walinya, ya, untuk menunaikan puasa tersebut yang menjadi tanggungannya, ya, untuk orang yang mati. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa punya tanggungan puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat yang luput pelaksanaannya karena udzur, ya, seperti sakit, safar, haid atau nifas, ya, lalu ia telah mendapat kesempatan untuk melakukan qada puasa dengan hilangnya udzur, tetapi ia belum menunaikannya sampai akhirnya meninggal dunia, disyariatkan bagi walinya untuk menunaikan qada puasa untuknya. Jadi ketika bulan Ramadan, dia tidak sempat berpuasa karena sakit. ya karena udur ya, karena sakit atau karena dia safar, kalau wanita dia haid atau nifas. Ya, punya utang puasa Ramadan yang harus diqadha di luar bulan Ramadan. Kemudian keluar dari bulan Ramadan, udurnya sudah berakhir. Yang sakit ini tadi sudah sembuh, yang safar ini sudah mukim, yang haid atau nifas ini sudah suci. Sudah punya kesempatan-kesempatan untuk mengqadha. Hanya saja dia menundanya. Belum sempat diqadha. Ya. Karena dia meyakini bahwa mengqadha puasa tidak harus disegerakan. Seperti yang dipelajari sebelumnya. Ya, dia berpendapat boleh ditunda. Dia pun menundanya. Ternyata Allah takdirkan dia meninggal. Belum sempat diqadha. Nah, masuk dalam hadis ini. Ya, begitu pula puasa nadar atau puasa kafarat yang belum sempat dilaksanakan padahal dia sudah punya kesempatan sesungguhnya, namun ya dia belum menunaikannya. Dalam keadaan belum menunaikannya kemudian dia meninggal, ya masuk dalam hadis ini. Jadi puasa wajib yang menjadi tanggungan di sini meliputi puasa Ramadan, puasa nadar atau puasa ya kafarat. Nah, disyariatkan bagi walinya untuk menunaikan qada puasa untuknya. Jika walinya menunaikan puasa qada puasa untuknya, tertunaikan tanggungan puasa wajib tersebut yang merupakan tanggung jawab orang yang meninggal itu. Namun apakah hal itu diwajibkan bagi wali? Wajib bagi wali untuk ya berpuasa bagi orang matinya itu? Atau itu hanya disunnahkan? Ini diperselisihkan oleh ulama. Ada dua pendapat. Yang benar dalam masalah ini, di sini kami sebutkan sebagai pendapat kedua, yaitu hukumnya hanya sunnah dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taziru waziratu wizra ukhra." Ayat 164 dalam surat Al-An'am, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi tidak wajibkan bagi wali untuk memikul hal itu dari orang yang mati. Ya, hanya disunnahkan. Ya, disukai baginya untuk melakukannya. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas, ya, sebenarnya ada lafaz tambahan yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, lafaznya insya'ah, man mata wa alaihi siyamun soman waliyuh, barang siapa mati meninggal dalam keadaan punya tanggungan puasa wajib, hendaklah walinya menunaikan puasa untuknya insya'ah jika walinya menghendaki. Ini riwayat tambahan oleh Al-Bazzar. Seandainya riwayat ini benar dari Rasulullah SAW, tentu ini merupakan nas dalil yang menunjukkan secara langsung bahwa hukumnya hanya sunnah. Namun riwayat ini lemah. Ya, riwayat ini ada riwayat yang keliru. Tambahan riwayat ini keliru, salah, derajatnya mungkar. Nah, derajatnya mungkar. Tidak bisa jadikan dalil. Oleh karena itu kita tidak berhujjah dengan tambahan riwayat ini. Ya, cukup dengan pendalilan sebelumnya yang telah kita dengar. Nah, bukan dengan tambahan riwayat ini. Ya. Nah, dengan demikian, ya, wali orang mati memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, berpuasa untuknya. Dan ini afdol, lebih utama. Berdasarkan hadis Aisyah. Pilihan yang kedua, membayarkan fidyah untuknya dari harta peninggalan orang yang meninggal tersebut. Membayarkan fidyah untuknya dari harta peninggalan orang yang meninggal tersebut. Jika wali, jika ia memilih yang ini, yakni wali memilih pilihan yang kedua ini, boleh dan wali itu tidak berdosa. Nah, jadi ada dua pilihan. Nah, terserah memilih yang mana. Berpuasa untuknya, atau membayarkan fidyah, ya, untuk tanggungan puasa yang dia tinggalkan itu dari harta peninggalannya, peninggalan orang yang mati ini. Nah, jadi sebelum dibagi sebagai harta waris, sebelum dibagikan ke ahli waris, diambil secukupnya untuk membayarkan fidyah pengganti tanggungan puasa yang ditinggalkannya. Nah, terserah memilih yang mana. Kalau memilih yang kedua boleh, sah dan dia tidak berdosa. Tetapi afdol, lebih utama memilih yang pertama, yaitu berpuasa untuknya berdasarkan hadis Aisyah. Ya, kalau orang yang meninggal itu tidak memiliki harta peninggalan sama sekali untuk pembayaran fidyah, tidak ada tanggung jawab lagi. Selesai urusannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kami sebutkan di sini para ulama yang berpendapat dengan hukum yang ditunjukkan hadis ini berselisih pendapat pada beberapa masalah. Yang pertama, orang yang mati ketika ia menjalani masa uzur untuk tidak berpuasa. Orang yang mati ketika, jadi dia meninggal ketika ia masih menjalani masa uzur. Ya, artinya ia meninggal sebelum mendapat kesempatan melakukan qada karena uzur belum berakhir. Misalnya, orang yang sakit di bulan Ramadan dan belum sempat sembuh hingga meninggal dunia. Jadi selama Ramadan, ya, dia sakit dan meninggal. Belum sempat sembuh. Nah, orang yang safar ketika Ramadan dan belum sempat pulang, dia meninggal dalam safarnya. Ya. Jadi, meninggal dalam keadaan masih menjalani masa udur. Jadi, dia belum lepas dari udur itu ternyata meninggal. Nah, artinya dia belum punya kesempatan. Dia belum punya kesempatan ya untuk mengqada karena udurnya belum berakhir ternyata sudah keburu meninggal. Nah, apakah yang seperti ini juga ya masuk dalam makna hadis Aisyah? Ya. Yaitu disyariatkan bagi walinya untuk berpuasa untuknya. Nah, diperselisihkan oleh ulama. Nah, ada yang mengatakan demikian, yakni wali orang mati itu disyariatkan menunaikan puasa untuknya atau membayarkan fidyahnya dari harta peninggalannya. Tetapi pendapat ini lemah. Yang kami pilih, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, tidak disyariatkan bagi walinya menunaikan qada puasa untuknya ataupun pembayaran fidyah dari harta peninggalannya. Alasannya, karena pada asalnya orang mati itu belum terkena kewajiban qada puasa semasa hidupnya. Karena ia meninggal dunia pada masa uzur, masih berlangsung. Jadi meninggal dalam keadaan belum terkena kewajiban qada puasa. Nah, dia meninggal dalam sakitnya itu. Sakit, ya, beberapa hari di bulan Ramadan, ya, hari ke-15 sembuh misalnya, dia berpuasa. Nah, lepas, yakni pada hari Id meninggal. Nah, iya. Orang yang sakit di bulan Ramadan, ya, Allah. Jadi contohnya yang kita dengar sebelumnya ya, dia sakit di bulan Ramadan, belum sempat sembuh hingga meninggal dunia. Nah, jadi dia sakit, belum sempat sembuh, atau safar terus meninggal dalam safarnya. Yang jelas intinya belum mendapat kesempatan melakukan qada karena udzur belum berakhir. Baik. Jadi yang benar dalam hal ini, tidak disyariatkan bagi walinya menunaikan qada puasa untuknya atau pembayaran fidyah dari harta peninggalannya. Nah, ini pendapat jumhur. Yang kedua, jenis puasa wajib tanggungan orang mati yang disyariatkan diqada oleh walinya. Jenis puasa wajib tanggungan orang mati yang disyariatkan diqada oleh walinya. permasalahan ini diperselisihkan, yakni dalam menafsirkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada sebagian ulama yang membatasi bahwa yang dimaksud dengan hadis Aisyah adalah puasa nadar. Ya. Khusus puasa nadar. Namun pendapat ini lemah. Ya, yang benar hadis Aisyah radhiyallahu anha umum masuk dalamnya puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarat. Naam, dan mana yang lebih banyak kejadian orang meninggal dalam keadaan meninggalkan tanggungan puasa Ramadan atau puasa nadar? Mana yang lebih banyak kejadian? Punya tanggungan puasa Ramadan atau tanggungan puasa nadar? Ramadan kan ya? Oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagaimana mungkin kita membawa hadis ini kepada sesuatu yang lebih jarang terjadi, kemudian kita tidak membawanya kepada sesuatu yang banyak terjadi. Dibawa kepada puasa nadar dan ini jarang terjadi. Yang lebih banyak terjadi adalah orang meninggal punya tanggungan puasa Ramadan. Nah, tentunya hadis ini disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sesuatu yang lebih banyak terjadi, ya, dan yang memang umum maknanya. Jadi meliputi puasa Ramadan, nadar dan kafarat. Ini yang rajih dalam masalah ini. Nah, lengkapnya bisa disimak ya penjelasan dalam buku ini. Nah, kemudian yang ketiga, halaman 247, wali orang mati yang dimaksud dalam hal ini. Wali orang mati yang dimaksud dalam hal ini, ya, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang terkuat adalah pendapat yang mengkhususkan ahli waris. Ya, ini yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi wali yang disyariatkan, disunnahkan berpuasa untuknya adalah ahli warisnya. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Diterangkan pada halaman 248. Qada puasa tersebut tidak hanya dibebankan kepada satu orang wali saja, tetapi juga kepada seluruh wali yang ada. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shoma an waliyyu," hendaklah walinya menunaikan puasa tersebut untuknya. Jadi kata wali pada hadis ini mufrad mudhaf, jadi bentuk tunggal yang digandengkan dengan kata lain sehingga menunjukkan makna umum yang meliputi seluruh wali orang yang meninggal. Nah, jadi diperbolehkan bagi para wali yang ada untuk menanggung bersama qada puasa tersebut dengan cara dibagi di antara mereka. Jika tanggungan puasa Ramadan yang harus diqada oleh orang yang meninggal itu misalnya 10, ya, walinya, ahli warisnya ada 5 orang, dibagi misalnya kamu 2, yang ini 2, yang ini 2, yang ini 2. Nah, bisa seperti itu. Atau misalnya ada satu orang di antara mereka, biar saya yang berpuasa untuk saya yang wakil yang lainnya. Nah. Ya, afdal. Nah. Ya, mendapat pahala dengan itu. Tayyib. Iya. Akan tetapi diingatkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah di sini pada paragraf yang terakhir. Qada puasa wajib yang disyaratkan pelaksanaannya secara berturut-turut seperti puasa kafarat karena jima', ya, ketika berpuasa Ramadan atau karena adzihar, ya, tidak sah ditanggung bersama oleh para wali. Jadi tidak bisa dibagi-bagi. Nah, jadi harus ditunaikan oleh salah seorang di antara mereka dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Nah, jadi yang sifatnya berturut-turut seperti kafarat ini 2 bulan berturut-turut, ini harus satu orang saja yang melakukannya, tidak boleh dibagi-bagi. Nah, ya, kalau tidak mau melakukan ini, meskipun ini afdol, misalnya berat ini, ya, pilih yang kedua, yaitu apa? Kalau orang mati ini meninggalkan harta waris, sebelum dibagi harta warisnya diambil untuk membayarkan fidyah sebagai gantinya. Nah. Iya. Kalau dia mengatakan, ya, daripada harta itu untuk bayar fidyah, pengganti, nah, maka biar saya yang berpuasa, dia ulang berturut-turut. Sehingga harta ini bisa dijadikan sebagai harta waris, dibagi ke ahli waris. Nah, yang keempat, syariat qada puasa tanggungan orang mati bagi selain wali. Ya, apakah disyariatkan mengqada puasa tanggungan orang yang mati bagi selain walinya? Yani ada orang luar, bukan wali. Ya, ingin ya mengqadanya untuk orang mati itu. Nah, yang benar dalam masalah ini tidak bisa. Ya, ini hanya disyariatkan khusus bagi wali saja. Nah, tidak untuk selain wali. Ya, permasalahan seperti ini, yakni perwakilan penggantian pada ibadah yang sifatnya badani yang dilakukan dengan badan, ya, harus berdasarkan dalil. Nah, ya, harus berdasarkan dalil. Nah, apalagi ini orang ini sudah meninggal. Nah, kemudian ada yang mau menjalankan hal itu, ya butuh dalil. Adapun wali memang ada dalilnya, kan begitu? Berdasarkan hadis Aisyah. Selain wali tidak ada dalil. Jika demikian tidak boleh, ya tidak sah. Nah, terakhir perhatian halaman 250. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan punya tanggungan fidyah sebagai ganti kewajiban puasa karena ketidakmampuan berpuasa akibat lanjut usia atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, yang disyariatkan bagi walinya adalah membayarkan fidyah tersebut. Nah, misalnya ada orang tua yang lanjut usia sudah tidak mampu berpuasa, kewajibannya bayar fidyah. Nah, kemudian ada tanggungan bayar fidyah yang belum dibayarkan oleh dia, kemudian dia meninggal dunia. Ya, begitu pula yang sakit tidak diharapkan sembuh, ya, dia meninggal. Nah, punya tanggungan fidyah yang belum dibayarkan. Yang disyariatkan di sini bagi walinya adalah membayarkan fidyah tersebut dari harta peninggalannya. Nah, di sini tidak ada pembahasan mengqada puasa untuknya karena memang dia meninggal dalam keadaan tanggungannya apa? Fidyah. Jadi itu saja yang dibayarkan, fidyah. Nah, bab yang ke-12 puasa-puasa sunnah dan bab ke-13 puasa-puasa yang dilarang, ya. Mengingat waktu yang tidak mencukupi kita loncati. Nah, kita langsung masuk ke bab ke-14 dan setelahnya yang lebih penting terkait dengan momen kita memasuki bulan Ramadan. Bab ke-14, keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wa qala man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampun dosanya yang telah lalu. Barang siapa melakukan sholat malam, sholat tarawih, selama Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa melakukan sholat malam, sholat tarawih pada Lailatul Qadr, malam kemuliaan, karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Hadis yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ini, ya, ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rincian takhrijnya hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim adalah, pertama, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, ya, dengan lafaz yang disebutkan di sini kitab dan babnya, yaitu dengan lafaz man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Barang siapa melakukan salat malam, salat tarawih pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan, karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, dikeluarkan oleh Al-Bukhari pada kitab dan bab yang disebutkan di sini, dan Al-Imam Muslim. Ya. Jadi yang pertama tadi dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim pada kitab, ya, disebutkan. Lafaznya telah kita dengar. Yang kedua dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim pada kitab yang disebutkan di sini dengan lafaz man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan salat malam, salat tarawih selama Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Ini yang berhasil kami kumpulkan sebagai takhrij hadis ini, wallahu alam. Jadi As-Sa'di rahimahullah menggabungnya jadi satu, ya, seperti pada matan. Nah, yang kami dapatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ya, seperti ini, ya. Dengan lafaz man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya. Kemudian ada lafaz lain, ya, juga muttafaq alaih, lafadznya man qama ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, adapun Sa'di rahimahullah semuanya digabung jadi satu. Nah, yang dimaksud dengan Ramadan pada hadis ini, ya, man qama ramadana, ya, man shoma ramadana, ya, man shoma ramadana pada lafaz yang pertama, barang siapa berpuasa Ramadan. Kemudian pada lafaz yang kedua, man qama ramadana, barang siapa melakukan salat malam, salat tarawih selama Ramadan. Yang dimaksud dengan Ramadan adalah Ramadan sebulan penuh dari awal hingga akhir. Jadi kata Ramadan, bulan Ramadan artinya satu bulan penuh dari awal sampai akhir. Barang siapa berpuasa sebulan penuh, ya, dari awal sampai akhir. Barang siapa mendirikan salat malam, salat tarawih sebulan penuh dari awal sampai akhir, malam pertama sampai malam terakhir. Imanan wahtisaban. Ya, artinya karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena iman terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa janji Allah itu hak. Ya, dan mengharap pahala yang Allah janjikan itu, dia akan mendapatkan balasannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Ya. Begitu pula, ya, barang siapa melakukan salat tarawih ketika malam itu adalah Lailatul Qadar, malam kemuliaan, bertepatan malam itu dan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, karena iman dan mengharap pahala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, permasalahannya sekarang, apakah yang dimaksud yang diampuni di sini seluruh jenis dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil? Ini diperselisihkan oleh ulama. Jumhur ulama mengatakan, ya, yang dimaksud di sini adalah khusus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar butuh tobat khusus, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan di sini, riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat hingga Jumat berikutnya, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya, merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara semua itu, selama seseorang tetap meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil. Nah. Kemudian pembahasan Lailatul Qadar. Pada hadis ini, ya, disebutkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dinamakan malam kemuliaan karena keagungan dan kemuliaan malam tersebut, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah SWT, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Surat Al-Qadr ayat 3. Lailatul Qadr juga disebut malam keberkahan. Juga disebut malam keberkahan. Malam yang penuh berkah. Sebagaimana pada firman Allah SWT, Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang diberkahi. Itu malam Lailatul Qadr. Ya. Oleh karena itu disyariatkan menghidupkan malam tersebut dengan melakukan sholat malam, sholat tarawih, dan meninggalkan tidur. Ya. Karena malam itu adalah malam yang mulia dan penuh berkah. Nah. Yani merugi kalau malam yang penuh berkah itu diisi dengan tidur. Nah. Diisi dengan tidur. Padahal itu adalah malam mulia yang malam penuh berkah. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sepantasnya diisi dengan ya beribadah sepanjang malam itu. Nah, dan meninggalkan tidur. Tayyib. Menurut pendapat yang lain, malam tersebut dinamakan Lailatul Qadar karena saat itu para malaikat melakukan kembali penulisan takdir segala kejadian setahun mendatang. Ada juga ya yang mengatakan demikian. Dinamakan Lailatul Qadar malam Al-Qadr. Ya, yaitu malam penulisan takdir, seluruh takdir, yakni segala kejadian setahun mendatang yang akan terjadi start dari malam itu hingga ya tiba malam Lailatul Qadri berikutnya di tahun depan. Nah, ditulis kembali oleh malaikat pada lembaran-lembaran malaikat. Nah, ya. Penulisan itu ya mengambil apa yang ada dalam Allahul Mahfud. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam keberkahan itu dipisahkan segala urusan, yaitu takdir yang penuh hikmah. Nah. Jadi ada dua ya, ada yang diartikan apa? Malam kemuliaan, keagungan, penuh berkah. Yang kedua diartikan malam penulisan kembali takdir ya segala kejadian setahun mendatang ya. Penulisan ini maksudnya penulisan di mana? Penulisan pada lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat. Yang ini adalah cuplikan dari Allahul Mahfud, diambil dari Allahul Mahfud, dicatat kembali oleh malaikat di lembaran-lembaran mereka apa yang akan terjadi ya, seluruh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi dari malam itu hingga malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Nah, difahami? Nah, dalilnya ini fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini kelanjutan ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada satu malam yang diberkahi, fiha pada malam yang diberkahi itu, ya malam keberkahan itu, yufraqu kullu amrin hakim, dipisahkan segala urusannya itu takdir yang penuh hikmah. Nah, jadi pada malam itu terjadi, ya pada malam itu terjadi penulisan takdir ini tadi pada lembaran malaikat. Nah, ya, apa yang kita dengar tadi. Lailatul Qadr hanya terjadi di bulan Ramadan. Dalilnya Allah SWT berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Baqarah ayat 185. Ya. Sementara Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadr. Berarti Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Allah mengabarkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga mengabarkan bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Nah, berarti Lailatul Qadar di mana? Di bulan Ramadan. Nah, beberapa masalah penting yang berkenaan dengan Lailatul Qadar. Masalah pertama, Lailatul Qadar masih tetap terjadi di bulan-bulan Ramadan hingga hari kiamat dan tidak dianggap, tidak dihapuskan. Ini ijma' alim ulama, tidak ada di antara alim ulama yang berselisih pendapat dalam masalah ini. Bahwa Lailatul Qadar itu masih ada, masih tetap terjadi di bulan-bulan Ramadan hingga hari kiamat. Ya, satu malam Lailatul Qadar itu masih ada setiap bulan Ramadan, ya, setiap tahun hingga hari kiamat. Itu tidak diangkat, tidak dihapuskan. Tidak ada yang menyelisihi dalam masalah ini kecuali kelompok Syiah Rafidhah yang dungu dan sesat. Ya, hanya mereka yang menyelisihi. Dan penyelisihan mereka tidak dianggap. Nah, seperti kata ya An-Nawawi rahimahullah dalam beberapa masalah yang diselisihi oleh Syiah Rafidhah, ya, An-Nawawi rahimahullah mengatakan penyelisihan mereka tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Nah, mereka adalah golongan yang sesat. Nah. Adapun hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah keluar untuk mengabarkan kepada kaum muslimin ya tentang Lailatul Qadar, ternyata Nabi SAW mendapati di masjid ada dua orang yang sedang berselisih. Nabi alaihi salatu wasalam kemudian mengatakan, aku keluar kepada kalian, kharajtu li ukhbirakum fatalaha fulanun wa fulanun. Aku keluar kepada kalian untuk mengabarkan ya, aku keluar untuk mengabari kalian tentang Lailatul Qadar. Tetapi ternyata fulan dan fulan berselisih. Ya, ini di masjid. Wa innaha rufi'at. Sehingga Lailatul Qadar pun diangkat. Penentuan terjadinya, maksudnya bulan itu. Wa asa ayyakuna khairan lakum. Ya. Nah, semoga hal ini menjadi kebaikan bagi kalian. Apa sisi kebaikannya? Jadi tahun itu, maksudnya bulan Ramadan tahun itu, Nabi alaihi salatu wassalam tahu waktunya. Malam sekian. Nabi alaihi salatu wassalam keluar ke masjid hendak menyampaikan, mengabarkan kepada para sahabat bahwa malam Lailatul Qadar akan terjadi pada malam sekian untuk ya bulan itu, tahun itu. Ternyata ada dua orang yang berselisih di masjid. Akibat dari perselisihan itu, Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat ya penentuan tersebut di bulan itu, di tahun itu. Nah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga menjadi kebaikan bagi kalian. Maksudnya menjadi kebaikan di sini sebagaimana pada catatan kaki nomor 6, sisi kebaikannya adalah munculnya upaya untuk bersungguh-sungguh mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan salat tarawih. Ya, kalau tidak diketahui penentuannya kan harus dicari. Jadi ya, setiap malam ya berusaha. Nah, berbeda halnya jika Lailatul Qadar tersebut telah diketahui waktu persisnya. Tentu kesungguhan ibadah hanya akan terjadi di malam Lailatul Qadar itu saja, tidak pada malam lainnya. Kalau diketahui malam sekian, malam-malam sebelumnya, malam setelahnya, khalas. Nah, santai-santai aja. Pas malam Lailatul Qadar baru salat tarawih. Karena ada jaminan kalau beribadah salat tarawih di malam Lailatul Qadar diampuni. Malam sebelumnya, setelahnya santai. Malam Lailatul Qadar saja baru beribadah. Nah, ketika tidak diketahui, jadi setiap malam salat tarawih supaya bisa dapatkan begitu. Nah, ini sisi kebaikannya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faltamisuha fit tasi'ah was-sabi'ah wal-khamisah. Maka dari itu carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5, yakni dari 10 hari terakhir Ramadan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah penentuan terjadi Lailatul Qadar tahun itu. Nah, bukan maksud hadis ini diangkat Lailatul Qadar itu ya tidak terjadi lagi. Nah, tidak pernah terjadi lagi. Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya adalah penentuannya Ramadan itu, tahun itu. Nah, adapun Lailatul Qadar tetap terjadi ya setiap tahun di bulan Ramadan sampai hari kiamat. Nah, seperti yang kita dengar ijma' ulama. Iya. Oleh karena itu, buktinya bahwa memang tetap terjadi pada hadis ini, karena Nabi SAW mengatakan cari Lailatul Qadar itu di malam ke-9, ke-7 dan ke-5, maksudnya malam ke-9, ke-7, dan ke-5 dari 10 hari terakhir Ramadan. Berarti kan masih ada. Tapi tidak jadi diberitakan penentuannya. Difahami ya? Nah, kalau dianggap tidak ada lagi Lailatul Qadar itu, ya buat apa dicari? Nah, sementara di akhir hadis Nabi mengatakan cari. Di hari, di malam ke-9, ke-7, dan ke-5 dari 10 hari terakhir Ramadan. Berarti masih ada. Cuma penentuannya tidak jadi digabarkan gara-gara dua orang yang berselisih itu. Nah, masalah kedua, perhitungan waktu terjadinya Lailatul Qadar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam hal ini menukil adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini hingga lebih dari 40 pendapat. Nah, kalau kita baca 40 pendapat itu butuh waktu berapa lama ya? Nah, baik. Di sini kami menyingkat, yang terkuat adalah dua pendapat berikut ini. Nah, kita langsung ya ke pendapat yang terkuat ada dua. Yang pertama, Lailatul Qadar berpindah-pindah pada setiap tahunnya, yaitu di salah satu dari malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Jadi berpindah-pindah pada setiap tahunnya, yaitu di salah satu dari malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Terkadang terjadi di malam ganjil dan terkadang terjadi di malam genap. Akan tetapi, harapan terjadinya di malam-malam ganjil lebih besar daripada di malam-malam genap. Ini pendapat yang dipilih Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Al-Utsaimin. Pendapat yang kedua, ya, Lailatul Qadar berpindah-pindah di setiap tahunnya di antara malam-malam ganjil saja, pada 10 hari terakhir Ramadan. Ya, jadi di malam-malam ganjil saja, di 10 terakhir Ramadan, tidak di malam-malam genapnya. Ini pendapat yang dipilih Ibnu Hajar dan Asy-Syaukani rahimahumullah. Rahimal jami'. Nah, yang mana yang terkuat dari kedua pendapat ini? Ya, kita lihat hadis-hadis yang ada. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Muttafaq alaih. Jadi i'tikafnya 10 hari terakhir Ramadan, malam genapnya dan malam ganjilnya 10 hari. I'tikafnya bukan malam-malam ganjilnya saja. Difahami ini? Tapi i'tikafnya juga di malam genapnya. Nah, jadi 10 hari terakhir. Full. Sebelum terakhir yang malam ganjil dan malam genap. Nah, sementara Nabi Alaihissalam beriktikaf tujuannya apa? Untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Itu tujuan Rasulullah SAW beriktikaf agar tidak luput. Ya. Hadis lainnya adalah hadis Abi Sa'id Al Khudri. Rasulullah SAW pernah beriktikaf pada 10 hari pertama Ramadan, lalu pada 10 hari kedua, kemudian pada 10 hari terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qad ra'aitu hadhihi al-lailata fa unsituha." Aku telah melihat malam tersebut Lailatul Qadar, lalu aku dijadikan lupa terhadapnya. "Faltamisuha fil ashril awakhiri fi kulli witrin." Maka dari itu carilah oleh kalian malam tersebut pada 10 hari terakhir Ramadan di setiap malam yang ganjil. Nah, di sini perintahnya dicari di 10 terakhir Ramadan di malam yang ganjil. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Sungguh aku telah melihat diriku tengah bersujud di atas genangan air dan tanah liat. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tahun itu ya, beliau melihat malam tersebut Lailatul Qadar dan tahu ya, dengan melihatnya itu tahu tetapi terus lupa gitu. Nah, terus lupa. Tetapi beliau mengabarkan kepada sahabatnya bahwa saya melihat diri saya ketika malam Lailatul Qadar itu tengah bersujud ya dalam salat di atas genangan air dan tanah liat. Nah, kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Abu Sa'id Al-Khudri, mutirna lailata 21 fawakafa al-masjidu fi musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanadhartu ilayhi wa qad insarafa min salati as-subhi wa wajhuhu mubtallun tinan wa ma'an. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami diguyur hujan pada malam ke-21. Masjid pun bocor. Persis di tempat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku melihat kepala beliau yang telah selesai menegakkan sholat subuh dan wajahnya berlumuran tanah liat serta air. Berarti malam itu malam apa? Lailatul Qadar itu tandanya, karena ketika Nabi melihat dirinya di Lailatul Qadar yang beliau terus lupa itu, tetapi beliau ingat melihat dirinya sujud di atas genang air dan tanah liat. Ternyata Abu Sa'id Al-Khudri ya mengamati hujan turun malam ke-21. Ya, Allah takdirkan masjid bocor persis di atas tempat sholatnya Rasulullah SAW, sehingga di situ tergenang air dan lantai masjidnya Nabi Rasulullah SAW itu tanah. Ya, bukan seperti lantai masjid kita sekarang ini, masih tanah. Nah, turun hujan basah, ya. Jadi beliau sujud di atas ya tanah liat dan air, yakni berlumuran wajahnya. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri melihat Nabi Rasulullah SAW persis seperti yang diberitakan. Berarti malam itu malam Lailatul Qadar, malam ke-21 ketika itu. Nah, muttafaq alaih hadisnya. Nah, begitu pula hadis Aisyah radhiyallahu anha lainnya. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al awakhir min Ramadan wa yaqul taharru lailatul qadri fil ashr al awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Beliau berkata, "Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan." Nah, di sini hadis ini muttafaq alaih dari Aisyah, perintah Nabi, "Taharru lailatul qadr fil ashr al awakhir min Ramadan." Cari oleh kalian Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan. Tidak dikatakan cari di malam ganjilnya saja. Nah, tetapi pada riwayat Al-Bukhari lainnya, lafadznya "Taharru Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di antara 10 hari terakhir Ramadan. Jadi dibatasi pada malam-malam ganjil. Nah, kalau begitu yang mana yang kuat ini? Hah? Alhasil, kalau seperti ini, ya, cari di 10 terakhir seluruhnya sudah. Nah, kan iya? Ya. Kalau dicari di 10 malam terakhir seluruhnya ya, tidak akan luput sudah. Kalau dicari di malam ganjilnya, jangan-jangan di malam genap. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, kami katakan di sini, berdasarkan hal ini, barang siapa menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan seluruhnya dengan sholat tarawih, karena iman dan mengharap pahala, dipastikan ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini kesimpulannya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa mayoritas Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-27 Ramadan. Karena Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, salah satu sahabat, pernah bersumpah demi Allah bahwa hal itu terjadi di malam ke-27. Nah, ya. Jadi Ubay radhiyallahu anhu mengamati dan selalu mendapati atau sering mendapati di malam ke-27. Nah, sampai bersumpah bahwa Lailatul Qadar di malam ke-27. Ubay radhiyallahu anhu ditanya, "Berdasarkan apa engkau mengetahui hal itu? Kau mengatakan malam 27?" Ya. Ubay menjawab, "Bil ayati allati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna asy-syamsa tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha." Berdasarkan tanda yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami bahwa matahari terbit ketika itu tanpa sinar yang menyilaukan. Hadits ini riwayat Muslim. Jadi tanda bahwa malamnya Lailatul Qadar, perhatikan matahari yang terbit di pagi hari. Ya, kalau terbit tanpa sinar yang menyilaukan, syu'a di sini adalah sinar matahari yang terlihat menyilaukan saat terbit, seakan-akan gunung atau batang pohon yang menyorot mata yang memandangnya. Kalian bisa buktikan pagi kalau terbit matahari, kalian lihat matahari itu, kalian akan mendapati seperti ada ya silauan ya, sinar yang menyilaukan itu seakan-akan gunung atau batang pohon seperti ini menyilaukan mata. Iya. Nah, kalau malamnya Lailatul Qadar, paginya kalian lihat mataharinya, tidak ada itu. Nah, sinar menyeluruhkan yang seakan-akan seperti gunung atau batang pohon yang menyorot mata yang mananya. Kalau itu tidak ada, ya berarti malamnya Lailatul Qadar. Nah, ini diriwayatkan oleh Ubay radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Disebutkan pula, bahwa syu'a adalah bias sinar matahari. Ada juga mana-mana yang lain, bisa dilihat dalam Syarh Muslim. Nah, masalah ketiga, apakah Lailatul Qadar bisa dilihat dan keutamaan Lailatul Qadar hanya diperoleh secara khusus oleh orang-orang yang melihatnya? Ya, dalam hal ini terdapat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma muttafaq alai anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fis sab'il awakhir. Beberapa orang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Lailatul Qadar di dalam mimpi mereka pada 7 malam terakhir, pada 7 malam terakhir Ramadan. Nah. Jadi terkadang ada sebagian orang yang seperti itu diperlihatkan dalam mimpinya. Nah, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah di sini mengatakan, ya boleh jadi Allah menyingkapkan Lailatul Qadar kepada sebagian orang dalam mimpinya atau dalam kondisi terjaga sehingga bisa melihat cahaya malam itu. Nah, boleh jadi pula ia bermimpi ada orang yang mengabarinya bahwa saat itu ada Lailatul Qadar. Nah, dan seterusnya keterangan Ibnu Taimiyah di sini. Ya, Al-Imam Ibnu Baz juga menerangkan masalah ini, mengatakan terkadang Lailatul Qadar bisa dilihat dengan mata oleh orang yang memang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yaitu dengan melihat tanda-tandanya. Nah, ya. Para sahabat biasa memastikan Lailatul Qadar dengan tanda-tanda yang ada seperti Ubay bin Ka'ab memastikan. Ya. Malam 27 ditanya, bagaimana kamu tahu? Saya lihat tandanya, itu hadis yang kita dengar tadi. Nah, tidak ada sinar yang menyilaukan di pagi harinya dari matahari yang terbit. Nah. Ya, akan tetapi, kata Al-Imam Ibnu Baz, akan tetapi tidak melihat, tidak mengetahui kejadian Lailatul Qadar, tidak menghalangi seseorang yang memang melakukan sholat di malam itu karena iman dan mengharap pahala untuk mendapatkan keutamaannya. Jadi, meskipun kita tidak tahu, jadi malamnya sudah menghidupkan, tidak tidur, sholat malam, ya, kemudian pagi harinya dia tidak sempat melihat tanda itu, ya, dia tidak tahu malamnya Lailatul Qadar atau tidak, ya, atau dia sudah i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan dan malam-malamnya dihidupkan, semuanya tidak tidur selama, ya, i'tikafnya itu di malam hari, ya, malam ke-21, malam ke-22, malam ke-23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Setiap malamnya itu tidak tidur. Salat tarawih, beribadah, baca Quran, zikir, berdoa. Nah, keluar Ramadan, dia tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Nah, meskipun demikian dia tidak tahu, dia tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan. Nah, jadi mengetahui itu bukan syarat. Nah, ya, dan ini juga ditegaskan oleh Al-Utsaimin. Nah. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa pahala Lailatul Qadar tidak akan didapatkan selain oleh orang yang mengetahui kejadian malam tersebut. Nah, yang tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ini, kemudian dia beribadah, hanya itu yang dapat pahalanya, utamanya ini pendapat yang tidak benar. Nah, Nabi Alaihissalam mengatakan man qoma lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Hadis, barang siapa melakukan salat malam pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, tidak mengatakan dan mengetahui. Nah. Jadi kemudian masalah terakhir, Lailatul Qadar memiliki tanda-tanda. Terdapat dua hadis yang benar riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar, yaitu yang pertama hadis Ubay bin Ka'ab yang telah lewat tadi, yaitu tandanya pagi harinya matahari terbit dalam keadaan la syu'a 'alaha, yaitu tidak ada sinar yang menyilaukan mata. Yang kedua, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Qadri lailatun samhatun talqah, la harratan wala baridatan. Tusbihu syamsuha subihataha dha'ifatan hamra." Lailatul Qadar adalah malam yang nyaman. Tidak panas dan tidak dingin. Lailatun samhah talqah. Yakni malam yang nyaman. La harrah wa la baridah. Tidak panas dan tidak dingin. Matahari terbit di pagi harinya dalam keadaan lemah. Sinarnya dan berwarna merah. Tusbihu syamsuha sabihataha da'ifatan hamra. Jadi terbit dalam keadaan lemah sinarnya. Ya, tidak seperti biasanya. Dan berwarna merah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tayalisi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Ya, kesimpulan hadis ini ya dinyatakan ya sabit oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, dinyatakan oleh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang sahih dengan penguatnya. Nah, ya, yakni ada kelemahan, akan tetapi, ya, bisa saling menguatkan dengan hadis yang lain. Ada syahid, ada penguat yang menguatkannya. Jadi hadis ini, ya, disahihkan dengan penguatnya oleh Al-Albani rahimahullah. Sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua tanda yang ada ya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Terakhir bab ke-15 ibadah i'tikaf. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, "Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah." واعتكف أزواجه من بعده متفق عليه وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para istri beliau pun melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah diikat yang dipasang pelana-pelana unta itu untuk safar, kunjungan ibadah, selain menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Muttafaq alaih. Ya, kita akan membahas masalah i'tikaf. Yang dimaksud dengan i'tikaf, ya, secara bahasa artinya menahan diri, berdiam diri, menetapi. Ya, adapun maknanya secara syariat, ya, lihat halaman 314. Al-Imam An-Nawawi mengatakan i'tikaf adalah berdiam diri di masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan niat tertentu. Ibnu Hajar mengatakan i'tikaf adalah menetap di dalam masjid yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Al-Utsaimin mengatakan i'tikaf adalah menetap di dalam masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan-ketaatan yang bersifat khusus seperti melakukan salat sunnah di selain waktu-waktu terlarang, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa dan beristighfar. Nah, ini ketaatan-ketaatan khusus yang disyariatkan dalam i'tikaf. Membaca Al-Qur'an apa? Salat sunnah. Ya, di selain waktu terlarang, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa dan beristighfar. Sibukkan diri dengan ini selama i'tikaf di masjid. Masalah pertama, hukum i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak wajib ya. Nah, kecuali bagi orang yang bernazar, hukumnya wajib. Ya, tanpa dinadarkan ya hukumnya hanya sunnah. Nah. Tayyib. Berdasarkan amalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Melakukan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan berdasarkan hadis yang telah lewat dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli sisi itu selagi kalian beritikaf dalam masjid. Al-Baqarah ayat 187. Ini menunjukkan disyariatkannya i'tikaf. Ini sunnahkan. Nah. Ya. Masalah kedua, Apakah disyariatkan pula beriktikaf di selain Ramadan? Ya, di luar bulan Ramadan. Yang masyhur di kalangan ulama, disunnahkan pada setiap waktu dan lebih ditekankan di 10 hari terakhir Ramadan. Di luar Ramadan juga disyariatkan, disunnahkan beriktikaf. Ini yang masyhur. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Karena ya, tidak ada sabda umum dari Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan untuk iktikaf kapan saja. Tidak ada. Juga Rasulullah alaihi salatu wassalam secara amaliyah tidak pernah melakukan iktikaf ya, di luar bulan Ramadan, kecuali pernah iktikaf ya, di awal Syawal. Nah, di bulan Syawal, 10 hari pertama bulan Syawal, karena beliau mengqadha i'tikafnya yang dibatalkan di 10 terakhir Ramadan. Nah. Kemudian diqadha di 10 hari pertama bulan Syawal. Jadi itu qadha. Adapun selain ini, Nabi Rasulullah tidak pernah melakukan i'tikaf di luar bulan Ramadan. Nah, tidak ada juga sabda umum yang menganjurkan i'tikaf di luar bulan Ramadan kapan saja. Oleh karena itu, yang pernah ada juga adalah sebutkan di sini adalah hadis Umar radhiyallahu anhu yang pernah minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ia bernazar di masa jahiliyah untuk melakukan i'tikaf semalam atau sehari semalam di Masjidil Haram. Nah, setelah masuk Islam, Umar minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu bernazar ketika masa jahiliyah untuk i'tikaf sehari semalam di Masjidil Haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrik, tunaikan nazarmu." Nah, jadi Umar radhiyallahu anhu melakukan i'tikaf itu di bulan Ramadan karena menunaikan nazar. Nah, yang jelas tidak ada sabda umum menganjurkan, memerintahkan i'tikaflah kalian kapan saja di luar bulan Ramadan, kapan saja kalian mau, ya, tidak ada. Amalan Rasulullah SAW juga seperti itu yang telah kita dengar tadi. Oleh karena itu kesimpulannya Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, tidak di halaman 316 kesimpulannya. Berdasarkan hal ini tidak disunnahkan, tidak dianjurkan bagi kaum muslimin untuk beriktikaf selain di 10 hari terakhir Ramadan saja. Akan tetapi barang siapa berkeinginan untuk melakukan iktikaf di selain waktu itu, kami tidak bisa melarangnya, kata beliau. Kami tidak bisa mengatakan bahwa perbuatannya itu bid'ah sebagai bentuk toleransi terhadap hadis Umar. Hadis Umar yang telah kita dengar tadi. Ya, toleransi terhadap hadis ini, maka beliau mengatakan kami tidak bisa melarangnya dan tidak bisa menghukum itu bid'ah. Namun, kata beliau, kami mengatakan bahwa yang lebih utama adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau i'tikaf, i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Baik. Kita pilih-pilih masalah ya. Yang terpenting masalah keempat, masalah 317, hukum menyelesaikan i'tikaf. Barang siapa telah masuk dalam suatu amalan i'tikaf yang tidak bersifat wajib, yang bersifat wajib dulu yang kita bahas, ia wajib menyempurnakannya dan tidak boleh membatalkannya. Ya, yang bersifat wajib kalau dia i'tikaf ya, menunaikan nazar, dia bernazar untuk beri'tikaf, maka wajib. Nah, ini tidak boleh dibatalkan, tidak boleh keluar dari i'tikaf itu karena ini menunaikan nazar. Adapun i'tikaf yang bersifat sunnah, ya, seperti i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, itu bersifat sunnah. Ya, sebaiknya disempurnakan namun tidak wajib. Jadi jika hendak dibatalkan di tengah jalan, ya, sebelum selesai boleh. Nah, hanya saja tidak sepantasnya i'tikaf tersebut dibatalkan tanpa tujuan yang mengandung maslahat. Jika dibatalkan, dan i'tikaf yang bersifat sunnah ini tadi jika dibatalkan, ya, karena satu tujuan yang mengandung maslahat, nah, disunnahkan menggantinya dengan cara melakukan qadha i'tikaf. Nah, ini menurut pendapat yang benar. Ya, ini yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya ada di sini. Ya, hadis muttafaq alaih. Nah, yaitu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. yang membuatkan kemahnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu salam diizinkan. Kemudian bikin kemah juga. Setelah itu, istri-istri Nabi yang lainnya tidak mau kalah. Hafsah radhiyallahu anha tidak mau kalah. Minta izin ya, lewat Aisyah radhiyallahu anha untuk ikut i'tikaf. Diizinkan bikin kemah juga. Melihat itu, Zainab bintu Jahsin tidak mau kalah. Minta izin juga. Bikin kemah juga. Ikut i'tikaf. Di subuh hari, di pagi hari, Nabi SAW melihat, kok banyak kemah ini. Naam, kemah Aisyah, kemah Hafsah, kemah Zainab, radhiyallahu anhunna. Kata Nabi SAW, mahadha, apa ini? Kemudian beliau diberitakan. Ya, jadinya Nabi SAW kemudian bersabda, al birra turawna bihinna. Nah, yakni maknanya, apakah kalian mengira ada kebaikan dengan tenda-tenda itu? Yakni beliau tidak setuju, beliau marah melihat itu. Nah, akhirnya fatarakal i'tikaf dzalika syahr. Nah, akhirnya beliau meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan itu. Ya, karena melihat ini sudah persaingannya sudah ya, khawatir sudah tidak sehat ini. Nah, jadi akhirnya dibatalkan biar semuanya ikut batal sudah. Nah. Tayyib, kemudian tsumma i'takafa asyran min Syawal. Kemudian diganti diqadha di 10 pertama bulan Syawal. Nah. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan. Jadi di situ Rasulullah SAW membatalkan i'tikafnya karena apa? Karena suatu maslahat, ya, untuk menghentikan tadi, ya, persaingan tersebut. Nah, baik. Sebenarnya persaingan istri-istri itu wajar, cuma ini masalahnya ibadah ini. Nah, soal i'tikaf, ya, sehingga untuk maslahat Nabi SAW membubarkan. Baik. Jadi kalau ada maslahat, ya, tidak mengapa dibubarkan. Nah, kemudian disyariatkan diqadha di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadhanya di 10 pertama ya, bulan Syawal. Jadi disyariatkan diqadha, tetapi juga tidak wajib, hanya disunnahkan. Nah, mengqadhanya. Masalah kelima, waktu mulainya i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Naam, kesimpulan masalah ini ya. I'tikaf dimulai sejak terbenam matahari di malam ke-21 Ramadan. Jadi i'tikaf dimulai sejak terbenam matahari di malam ke-21 Ramadan. Sebab 10 terakhir Ramadan berawal dari terbenamnya matahari di malam ke-21 Ramadan. Nah, kemudian di sini disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, di akhir halaman 319. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafa. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan i'tikaf, beliau menunaikan salat fajar, salat subuh, lalu masuk ke tempat i'tikafnya. Muttafaq alaih. Yang benar dalam memahami hadis ini ya adalah yang pendapat yang pertama yang dinukil di sini, yaitu pendapat keempat imam madhab dan jumhur ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai itikaf di masjidnya ketika matahari terbenam. Jadi ketika matahari terbenam di awal malam ke-21 sudah masuk masjid. Mulai itikaf. Kemudian beliau masuk ke dalam tenda yang telah disiapkan untuk dirinya dan menyendiri di sana setelah salat subuh. Ya. Ini yang terkuat dalam masalah ini. Nah, pendapat yang lain bisa dilihat di sini dalam buku ini. Nah. Nah, jadi jika i'tikaf membuat tenda malam ketika terbenam matahari malam ke-21. Masuk ke masjid, sudah mulai. Tapi tidak masuk tenda dulu. Nah, masuk tendanya kapan? Setelah sholat? Sholat subuh. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW pada hadis ini. Nah, kemudian masalah ke-6, waktu keluarnya orang yang beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ya, kesimpulannya, iktikaf berakhir ketika matahari terbenam di malam Id. Ya, ini pendapat yang benar, pendapat jumhur ulama dan Ibn Hazm. Nah, jadi ketika dipastikan atau ditetapkan malam itu adalah malam Id, ya, maka malam itu juga keluar, meninggalkan masjid. Nah, pendapat sebagian orang disebutkan di sini ya, bisa disimak secara lengkap di sini. Pendapat sebagian orang bahwa tunggu sampai hari Id, ya, besok, ya, keluar dari tempat iktikaf langsung menuju tempat sholat Id. Nah, dengan tetap berpakaian, ya, iktikaf tersebut, ya, ini pendapat yang lemah. Nah, jadi malamnya sudah keluar, kemudian besok, ya, melaksanakan sunnah-sunnah, yakni mandi, membersihkan apa yang butuh dibersihkan, kemudian mengenakan pakaian yang terbagus yang dimiliki, berdandan sebagus mungkin, ya. Ini untuk laki-laki ya. Nah, tidak seperti yang dilakukan oleh kaum muslimat, ikut berdandan sebagus mungkin. Nah, kemudian keluar ke tempat ya, Id dengan cantik dan menawan, jadi fitnah. Justru melakukan sesuatu yang haram. Pembahasan kita ini untuk laki-laki. Nah, disunnahkan berindah-indah di hari Id. Jadi pendapat yang mengatakan tunggu sampai tetap di tempat iktikaf, kemudian besok tetap pakaian iktikaf yang lusuh itu keluar ke sholat Id. Nah, ini pendapat yang salah. Nah, keterangan lengkapnya dan bantahannya oleh Al-Utsaimin rahimahullah bisa dilihat di buku ini. Terakhir adalah masalah ketujuh, adab-adab beriktikaf yang meliputi syarat-syarat iktikaf dan sunnah-sunnahnya. Syarat-syarat iktikaf adalah pertama Islam. Jadi dia Muslim. Yang kedua minimal telah berusia tamyiz, mampu memahami perkataan dan bisa menjawab pertanyaan. Jadi berusia biasanya berusia 7 tahun. Nah, karena ini ibadah butuh niat. Kalau belum mumayyiz belum sah ibadahnya. Karena belum berakad dan belum bisa berniat. Yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi kaum wanita. Nah, jadi sah dilakukan oleh wanita yang mengalami istihadah. Karena istihadah bukan haid. Dengan syarat dia menjaga darahnya tidak tercecer di masjid. Yang keempat, berniat i'tikaf. Baik. Yang kelima, melaksanakannya di masjid. Di masjid. Ya. Yaitu yang sudah diwakafkan. Ya. Dan dijadikan sebagai masjid. Dalilnya Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri itu selagi kalian beriktikaf dalam masjid. Jadi tempat iktikaf itu masjid. Baik. Nah, kata masjid dalam ayat ini bersifat umum. Ya, al-masajid, al dalam ilmu nahwu itu ya. Pada catatan kaki nomor 14 diterangkan, adalah salah satu perangkat bahasa yang berfungsi untuk menunjukkan makna yang bersifat umum. Masjid. Apa saja yang tergolong masjid. Nah, jadi tidak dibatasi dengan sifat-sifat tertentu. Sehingga meliputi seluruh masjid tanpa pengecualian. Nah. Tayyib. Disebutkan di sini, akan tetapi jika rentang waktu itikaf diselingi waktu sholat 5 waktu. Diselingi waktu pelaksanaan sholat 5 waktu. Jadi itikaf, jika itikafnya di 10 hari terakhir Ramadan ya. Kan ada sholat-sholat 5 waktu ya. Nah, berarti itikaflah di masjid yang di situ didirikan sholat 5 waktu. Tidak boleh di masjid yang tidak didirikan sholat 5 waktu. Karena kalau itikaf di masjid yang tidak didirikan sholat 5 waktu, artinya setiap kali sholat 5 waktu dia harus keluar. Nah, ini tidak sesuai dengan i'tikaf. Adapun tidak didirikan sholat Jumat di masjid itu tidak mengapa. Nah, karena keluar untuk sholat Jumat hanya satu kali dan sepekan. Jadi syaratnya masjid yang di situ didirikan sholat lima waktu, meskipun tidak ditegakkan sholat Jumat. Nah, ya, adapun kaum wanita, ya tidak dipersyaratkan masjid yang didirikan sholat lima waktu. Nah, karena kaum wanita tidak wajib menghadiri sholat jamaah. Baik. Nah, jadi setelah kita dengar yang benar ini, jadi tidak dibatasi di tiga masjid saja. Nah, untuk masalah ini kami terangkan panjang lebar pada catatan kaki nomor 15 halaman 324. Ya. Pendapat yang mengatakan bahwa i'tikaf hanya sah dilakukan di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, pendapat itu lemah. Dan dasar pendapat ini, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, la i'tikafa illa fil masajidil thalatha, tidak ada i'tikaf selain di tiga masjid, pendalilan ini tidak benar. Karena, ya, yang benar dari periwayatan hadis ini adalah mauquf, ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu sendiri, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu pun dibantah oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah. Jadi Hudzaifah mengucapkan ini kepada orang-orang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terkait dengan orang-orang kaum muslimin yang beriktikaf di salah satu masjid di Kufah. Ketika itu Ibnu Mas'ud jadi amirnya, gubernurnya. Hudzaifah kemudian mengatakan, kenapa kamu tidak larang mereka i'tikaf di masjid itu? Dan Hudzaifah mengatakan, karena tidak ada i'tikaf kecuali tiga masjid saja. Kata Ibnu Mas'ud, membantahnya, barangkali mereka itu yang benar, kamu yang lupa, kata Ibnu Mas'ud. Nah, jadi itu ucapan sahabat, kemudian dibantah oleh sahabat yang lain, yaitu Ibnu Mas'ud. Bukan sabda Nabi SAW. Tayyib. Seandainya pun ini sabda Nabi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali tiga masjid, maksudnya tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di tiga masjid. Jadi kalau mau afdol, i'tikafnya di tiga masjid. Dan boleh sebagaimana hadis yang disebutkan pada matan ini, ya, oleh As-Sa'di rahimahullah, tidak boleh melakukan safar untuk kunjungan ibadah ke suatu tempat kecuali ketiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Kalau mau safar ke sana boleh, ya, mau i'tikaf ke sana safar boleh. Nah, karena keutamaan tiga masjid tersebut itu memang lebih sempurna, tapi bukan berarti tidak sah i'tikaf di masjid ini, ya, masjid yang sekarang kita berada ini, begitu pula di masjid-masjid yang lainnya, ya, tidak berarti demikian. Karena Allah SWT telah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, jangan gauli istri kalian selagi kalian beriktikaf di masjid-masjid. Masjid-masjid sini umum, tidak dibatasi dengan tiga masjid saja. Nah, ya, lebih lengkapnya kalian bisa baca bantahan terhadap pendapat ini di enam catatan kaki, ya, pada halaman ini. Nah, yang keenam, adab yang keenam, ya, atau syarat yang keenam, i'tikaf sah dilakukan meskipun tidak disertai puasa, menurut pendapat yang benar. Nah, yang ketujuh, tidak dalilnya bisa dilihat, ya, di sini. Di antaranya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqadha i'tikafnya di 10 hari pertama di bulan Syawal. Nah, awal Syawal itu kan hari raya Idul Fitri. Nah, tidak mungkin berpuasa di situ, kan haram berpuasa. Nah, berarti berpuasa bukan syarat. Yang ketujuh, tidak melakukan jima, senggama, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashirunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri itu selagi kalian beriktikaf dalam masjid. Nah, jika itu dilakukan ketika beriktikaf, i'tikaf batal. Nah, ya itu bertentangan, kontradiksi dengan tujuan i'tikaf itu sendiri. Yang kedelapan, tidak melakukan hal-hal yang kontradiksi, bertentangan dengan tujuan i'tikaf, seperti keluar untuk ya berhubungan dengan istri di rumah, ya keluar untuk menjalankan profesinya, ya punya profesi apa, berdagang atau apa, dia keluar berdagang dulu sebentar terus balik lagi, ya atau profesi yang lainnya, ya tidak boleh itu. Nah itu kontradiksi, bertentangan dengan tujuan i'tikaf. Atau keluar untuk transaksi jual beli ataukah melakukan profesinya di tempat i'tikafnya. Nah misalnya profesinya menjahit, dia bawa jahitannya, dia jahit sambil i'tikaf di masjid. Nah atau transaksi jual belinya di tempat i'tikafnya atau yang lainnya, ini membatalkan i'tikaf. Ya meskipun dia mempersyaratkan. Ya saat berniat dia mengatakan saya mempersyaratkan ketika i'tikaf tetap melakukan ini profesi saya, tidak bisa. Nah kata Imam Ahmad di sini, kalau memang ia butuh untuk bekerja melakukan profesinya, jangan beri'tikaf. Nah jadi memang ketika luang ya memang ya ada kelonggaran untuk itu. Yang kesembilan, tidak keluar dari tempat i'tikaf untuk urusan yang tidak bersifat harus dilakukan. Adapun keluar untuk urusan yang bersifat harus dilakukan, hal itu boleh, baik urusan yang bersifat tabiat manusiawi seperti buang hajat, ya, ke belakang ya, makan dan minum, maupun yang bersifat aturan syariat seperti wudu, mandi, janabah, dan sholat Jumat. Ya, ini boleh. Tayyib, yang di sini disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, muttafaq alaih. Iya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak masuk ke rumah kecuali untuk suatu kebutuhan, ya, yaitu hajat manusiawi jika sedang beriktikaf yang memang harus seperti yang dicontohkan tadi. Nah, baik. Jadi, ya, kelanjutannya halaman 329. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh keluar dari tempat iktikaf untuk perkara-perkara ketaatan yang bersifat sunnah. Seperti menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah menurut pendapat yang rajih. Ini pendapat jumhur ulama yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Ya. Namun diperbolehkan jika jelas baginya bahwa tidak ada yang mengurusi orang sakit tersebut selain dia. Nah, kalau dia tahu bahwa orang ini terlantar, orang sakit ini ya, terlantar tidak ada yang mengurusi kecuali dia, terpaksa dia yang keluar. Nah. Padahal kondisi sakitnya kritis ya. Ini butuh diurus. Kondisi sakitnya kritis dan tidak ada yang mengurusnya. Terpaksa dia harus keluar dari tempat itikafnya untuk mengurusnya karena tidak ada orang lain yang mewakilinya. Nah, begitu pula jika ada jenazah, tidak ada yang mengurusi jenazah itu kecuali dia. Nah, maka terpaksa dia keluar dari itikafnya untuk mengurusinya, itu tidak membatalkan itikafnya. Karena pada kondisi-kondisi ini wajib atas dirinya melakukan itu. Kalau sudah bersifat wajib, ya boleh keluar. Nah, kemudian perhatian, jika seseorang mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya dari masjid, i'tikafnya tidak batal. Nah, hanya sepotong tubuhnya keluar gitu, ya, tidak batal. Kemudian di sini disebutkan, adapun sunnah-sunnah i'tikaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya seseorang mengambil tempat khusus dengan membuat tenda di dalam masjid sebagaimana amalan Rasulullah SAW dan istri-istrinya pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lewat. Yang kedua, hendaknya seseorang menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah khusus seperti sholat sunnah mutlak di waktu-waktu yang tidak terlarang, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan beristighfar, khususnya itikaf di 10 malam terakhir Ramadan, malam-malamnya dihidupkan dengan sholat tarawih. Ya, ini yang menjadi inti dan tujuan itikaf, mengkhususkan diri dengan ibadah-ibadah tersebut. Ya. Itulah sebabnya di pelaksana itikaf dibatasi di masjid, harus di masjid, tidak boleh di selain masjid. Adapun dalam masalah ilmu, sebaiknya tidak menyebutkan diri dengan menekuninya selama itikaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada itikafnya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada itikafnya menyebutkan diri dengan ibadah-ibadah khusus tersebut dan tidak diriwayatkan bahwa beliau menyebutkan diri dengan ilmu saat melakukan itikaf. Kita tahu Nabi SAW selalu memberi ilmu kepada sahabatnya, ya, di masjid. Tetapi selama itikaf, Nabi SAW tidak memberi ilmu kepada sahabatnya, tidak mengajari mereka, ya, dengan ilmu, dengan hadis-hadis. Selama itikaf, beliau SAW sibuk beribadah dengan ibadah khusus, ya, dengan sholat, memperbanyak sholat sunnah, ya, kecuali waktu yang terlarang, baca Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar. Nah, ini menunjukkan bahwa memang itikaf untuk itu. Jadi ilmu untuk sementara, ya, sebaiknya tidak ditekuni dulu selama beritikaf tersebut. Nah, ini pendapat mayoritas ahli fikih yang bermadhab Hambali dan dirojihkan oleh Ibn Utsaimin. Hanya saja Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan tidak mengapa dalam porsi sedikit, yang jika tidak segera difahami atau diperhatikan khawatir akan luput. Porsinya sedikit, dikhawatirkan kalau tidak segera difahami saat itu, ya, atau diperhatikan khawatir akan luput ilmu itu, maka tidak mengapa. Dilakukan saat i'tikaf. Lebih lengkap bimbingan Ibn Utsaimin rahimahullah tentang ini, ya, masalah ilmu selama i'tikaf bisa disimak secara lengkap di sini. Kami nukil keterangannya secara lengkap. Yang ketiga, hendaknya meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat selama i'tikaf. Akan tetapi tidak berarti bahwa orang yang beritikaf tidak boleh berbicara sama sekali. Ya, dan bukan berarti tidak bisa ditemui sama sekali untuk berbincang-bincang selama itikaf. Tidak mengapa, ya, berbicara sebatas keperluan, berbincang-bincang dengan orang yang dengan orang lain dalam batas yang dibolehkan dalam syariat. Baik secara langsung maupun melalui telepon, ya. Nah, tetapi secukupnya. Nah, begitu pula boleh dikunjungi di tempat iktikafnya oleh kerabatnya atau temannya, serta berbincang-bincang sejenak. Sebagaimana itu terjadi pada Rasulullah SAW. Sofia bint, ya, Huyai radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, pernah mengunjungi Nabi SAW di malam hari saat beliau beriktikaf. Lalu pada peristiwa itu Nabi SAW berdiri bersamanya dan mengantarnya pulang ke rumah. Nah, ini sifatnya harus, karena harus diantar. Ini malam hari. Tidak mungkin Sofia radhiyallahu anha dibiarkan jalan sendiri pulang di malam hari. Maka di sini yang dilakukan oleh Nabi keluar dari tempat itikaf, dari masjid, mengantar pulang ke rumahnya, karena ini sifatnya harus, karena harus ada yang mengantarnya. Nah, yang demikian selesai, tersisa keutamaan tiga masjid besar, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Mengenai keterangan lengkap masalah ini, kalian bisa simak, ya, dalam buku ini. Dengan demikian kita akhiri, ya. Naam. Ini yang bisa kami sampaikan pada daurah ini, ya. Materi yang bisa disampaikan. Alhamdulillah tersisa waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bulan Ramadan dilipat gandakan pahala kebaikan yang dilakukan pada bulan tersebut. Apakah termasuk amalan-amalan fardu juga dipertandakan pahalanya seperti salat fardu, zakat dan lain-lain? Wallahu a'lam. Dan jelas secara umum bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang, ya, bulan yang mulia, ya, bulan yang penuh rahmat, ya, yang menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan itu, ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh yang dilakukan di bulan itu tentunya, ya, memiliki keutamaan. Nah, memiliki keutamaan, ya, karena itu memang waktu yang mulia, ya, waktu yang memiliki keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, wallahu a'lam. Apakah benar zakat mal ditunda pembayarannya sampai dengan bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya? Nah, zakat mal jika telah tiba waktu pembayarannya, justru harus segera dikeluarkan. Nah, jika memang haulnya, ya periode putarannya, periode setahun itu jika telah tiba, ya genap periode setahun, saat itu harus dikeluarkan, jangan ditunda. Nah, tidak benar kalau dikatakan ditunda. Segera diberikan kepada yang berhak, ya fakir miskin dan yang lainnya yang ditetapkan dalam Al-Quran. Nah. Ada hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Lalu apa boleh puasa berapa hari berturut-turut di bulan itu atau berpuasa setiap harinya? Nah, maksud berpuasa di bulan Sya'ban, Nabi sallallahu alaihi berpuasa di bulan Sya'ban, yakni puasa mutlak. Yakni puasa di bulan Sya'ban meskipun puasa setiap hari. Nah. Ya. Kecuali kalau sudah sampai tanggal berapa? 28, ya. Berhenti karena tidak boleh mendahului Ramadan sehari atau dua hari puasa sebelum Ramadan. Jika ada penderita sinusitis di mana dia selalu menghasilkan lendir setiap harinya dan biasanya ada lendir atau ingus yang selalu keluar lewat kerongkongan, dalam hal ini apakah dia diwajibkan untuk selalu berusaha mengeluarkannya di sepanjang hari? Tentunya tetap bisa dilakukan tapi akan sangat merepotkan. Sudah kita dengar bimbingan Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, jangan memberatkan diri selalu mengeluarkan dari kerongkongan, dibiarkan aja sudah. Nah, jadi Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan begitu, jangan memberatkan diri, membebani diri menyentak keluar dari kerongkongan. Kalau sudah masuk, biarkan saja, ya, itu di luar kehendak, ya, itu tidak mengapa. Kecuali kalau masuk ke mulut, ya, yang masuk ke mulut ini dikeluarkan. Apa hukumnya berniat dan melakukan sholat Jumat, melakukan iktikaf di masjid yang jauh dari rumahnya, sehingga harus menempuh perjalanan puluhan kilometer dari rumahnya, terlebih beranggapan dan berharap dengan amalannya itu karena ada nilai lebih afdol? Nah, yang jelas yakni pilih masjid, ya, ditinjau dari sisi masjid yang sholat Jumatnya, dari sisi pelaksanaan sunnah, ya, paling sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, apalagi kalau juga, ya, khutbahnya di situ bagus, ya, mau'idhahnya bagus. Nah, ya, sisi-sisi ini yang perlu paling penting diperhatikan. Nah, adapun kemudian kalau memang tempatnya jauh, ya tentunya dengan jauhnya tempat itu, ya setiap langkahnya diangkat derajatnya, nah, dan digugurkan kesalahannya dengan itu. Tayyib. Jadi yang paling penting itu tadi yang dijadikan patokan. Nah, kemudian melakukan iktikaf di masjid, ya pilih masjid yang paling, ya sama dengan yang disebutkan tadi, ditinjau dari sisi ibadah di masjid itu, nah lebih sesuai dengan sunnah. Yang lebih memungkinkan bagi dia untuk i'tikaf dengan sempurna, ya, melaksanakan ketaatan-ketaatan khusus dalam i'tikaf. Wallahu a'lam. Apakah mencukupi Jumat dan i'tikaf di masjid kaumnya? Nah, maksudnya bagaimana? Jika ada masjid di tempatnya, ya, yani kaumnya di masjid tempat dia berada, tempat kaumnya, i'tikaf di situ Boleh, sah. Nah, begitu pula jika ada Jumatan di situ, ya, cukup dengan Jumatan di situ. Nah, Masya Allah. Apa tanda malam Lailatul Qadar untuk malam sebelumnya atau malam setelahnya? Untuk malam sebelumnya. Jadi maksud matahari terbit dengan ya sifat yang disebutkan pada hadis itu maksudnya malamnya Lailatul Qadar, paginya mataharinya seperti itu. Difahami? Nah, suatu ibadah tidak boleh memudaratkan atau menyiksa diri. Bagaimana dengan ketentuan lebih berat suatu ibadah maka pahalanya lebih besar? Tidak mesti begitu. Nah, jadi ini diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi besar kecilnya nilai suatu ibadah itu yang menentukan adalah besar atau kecilnya maslahat di balik ibadah itu. Nah, ya, semakin besar maslahatnya maka semakin besar nilainya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan seseorang menyengaja memberat-beratkan diri dalam beribadah dengan alasan ya, semakin berat semakin besar pahalanya. Ya, tidak dibenarkan seperti itu. Namun, kalau memang ibadah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah itu memang termasuk tergolong berat, ya, maka tentu saja ya besar nilainya. Nah, tapi bukan berarti seseorang sengaja memberat-beratkan diri. Nah, bukan berarti sengaja memberat-beratkan diri. Nah, misalnya di malam yang dingin ya ada air yang hangat atau air yang biasa yang tidak dingin. Dan ini cuacanya dingin. Nah. Ya, bukan berarti kemudian sengaja mencari air yang dingin supaya berat. Nah. Ya, dengan itu menyiksa diri. Tayyib. Jadi isbagul wudu 'alal makarih. Ya, menyempurnakan wudu dalam keadaan na'am. Dalam keadaan alal makari, ya, dalam keadaan berat. Nah, maksudnya di sini kalau memang ketika itu malam itu cuaca dingin, kemudian tidak ada air hangat, nah, tidak ada naam api untuk memanaskan, misalnya, untuk menghangatkan, maka terpaksa wudu dengan apa adanya, meskipun airnya dingin sekali. Nah ini memang ada keutamannya, karena memang tidak ada pilihan lain. Tetapi bukan berarti ketika ada air hangat, sengaja memilih yang dingin. Nah, ini diterangkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Jadi, kembali seperti yang disebutkan Ibn Uthaymin tadi. Jadi sebenarnya penentu besar kecilnya pahala ibadah itu adalah maslahatnya. Kemudian kalau memang sudah disyariatkan ibadah itu dan itu tergolong berat, ya, maka ibadah itu memiliki keutamaan karena beratnya tersebut. Nah. Ya seperti misalnya ibadah jihad. Jihad fisabilillah. Itu maslahatnya besar. Nah, maslahatnya besar. Dan juga memang berat. Berkorban harta jiwa bahkan. Ya. Dan tentunya pahalanya besar. Ya beratnya itu ada nilainya. Tapi memang itu disyariatkan Allah SWT. Nah, jadi bukan tergolong apa yang disebutkan disengaja memberat-beratkan diri. Nah, begitu pula ibadah haji, ya, umroh tergolong berat karena harus yang membutuhkan biaya dan harus safar ke tempat yang jauh. Nah, maka masyakkah, ya, kesulitan yang dirasakan pada pelaksanaan ibadah ini dinilai oleh Allah SWT. Tetapi bukan berarti sengaja memberat-beratkan diri ketika ada kemudahan. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Siapa ketua lajnah daimah sekarang ini? Wallahu alam, setahu ana Syekh Abdul Aziz. Halus Syekh. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya apabila kami melakukan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, lalu pada malam hari kami melakukan sholat malam lagi juga secara berjamaah dengan jumlah rakaat yang sama, yaitu 8 rakaat. Apakah amalan itu boleh dilakukan? Jika sudah tarawih di masjid, berjamaah sholat tarawih di masjid, sempurnakan sampai selesai dengan imam. Nah, man sholla ma'al imam hatta yang syarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa salat malam tarawih dengan imam hatta yang syarif, sampai imam ini selesai, yakni salam, mengakhiri tarawih itu dan mengakhiri witir bersamanya, nah, dituliskan baginya qiyamul lail. Jadi sempurnanya seperti itu. Kalau salat tarawih kemudian pas witirnya pulang, tidak sempurna. Nah, tidak masuk dalam hadis tadi. Baik, jadi cukupkan dengan satu tarawih saja di masjid, ikuti sampai selesai witir, ya, tutup bersama dengan imam, masuk dalam hadis. Ya, diharapkan masuk dalam hadis, kutiba lahu qiyamul lail, dituliskan baginya ya qiyamul lail. Nah. Ada yang menanyakan tentang masalah yang diperselisihkan. Naam. Yang naam. Masalah ini apakah bisa disamakan dengan hubungan suami istri atau tidak? Ya. Masalah ini lihat saja lengkapnya dalam buku ada. Naam. Kalian bisa baca di sana. Jadi sengaja kami melewati pembahasan-pembahasan tersebut karena keadaan kondisi tidak memungkinkan untuk kita bahas majelis ini. Nah, ini ada bertanya, ketika berpuasa ada dahak. Nah, dia berpendapat, saya berpendapat menelan dahak membatalkan puasa. Apa yang harus saya lakukan sementara saya sedang sholat? Nah, saya lupa membawa sapu tangan atau ya yang lainnya. Nah, ya terpaksa disimpan. Artinya kalau tidak mungkin kan bergerak misalnya samping kemudian diludahkan keluar, ya, ke arah kiri. Nah, ke masjid. Nah, terpaksa disimpan dulu sampai selesai sholatnya. Kalau sudah tidak mungkin kan, ya sudah. Diludahkan saja di ujung pakaian. Nah, pakaiannya nanti kemudian dibersihkan kalau sudah sholat. Itu bukan najis. Nah, wallahu a'lam. Bila ingin iktikaf di masjid ini, apakah cukup satu tenda besar untuk semua orang? Nah, atau harus? Nah, sunnahnya satu kemah untuk satu orang. Seperti pada hari tadi. Satu kemah untuk Nabi Rasulullah SAW. Satu kemah untuk Aisyah. Satu kemah untuk Hafsah. Satu kemah untuk Zainab. Nah, jadi pisah-pisah. Yang penting ditata yang rapi. Nah, biasanya diberi kesempatan di bagian belakang masjid. Baik. Jika kita tinggal berada di kota A, kemudian pergi perjalanan tersebut kurang lebih 1 jam ke kota B, ke kota lain. Namun sehingga di sana hanya berapa jam, saya kan daripada zuhur sampai menjelang maghrib, dan kebiasaan di kota kami perjalanan kota A ke kota B sudah dinamakan safar. Ditanyakan apakah boleh sholatnya itu menjamak qasar di waktu zuhur asar, atau yang ini di takdim atau di takhir maksudnya. Nah, sedang kami tidak bermalam di kota B. Nah, sudah kita pelajari ya. Kalau itu termasuk jauh ya, meskipun hanya sebentar, yakni tidak sampai bermalam. Nah, maka itu tergolong safar. Apalagi memang kalau dianggap, yakni urf, kebiasaan masyarakat di situ sudah dianggap safar, berarti itu safar. Baik. Nah, seorang ibu hamil dalam masa kehamilannya itu kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Maka ibu tidak berpuasa. Kemudian si ibu itu membayar fidyahnya sesuai dengan puasa yang ditinggalkan. Apakah telah cukup si ibu hanya membayar fidyah atau harus mengkodoknya? Dalam keadaan si ibu jika harus mengkodoknya di hari lain tidak memungkinkan karena kondisinya memang lemah. Karena puasa yang ditinggalkan selama Ramadan memang 30 hari. Yang benar, ya, bagi ibu hamil yang kondisi seperti ini, kewajibannya adalah mengkodok. Nah, bukan membayar fidyah. Kewajibannya adalah mengkodok. Jadi, mengkodok di hari lain ketika fisiknya sudah kuat. Selama fisiknya masih lemah, ya, sakit, sehingga lemah fisiknya, maka itu udur. Nanti kalau fisiknya sudah kuat, saat itulah dia mengkodoknya. Dalam permasalahan niat puasa Ramadan, apakah seorang yang bangun untuk makan sahur, apakah sudah termasuk niat berpuasa? Ya. Kalau dia bangun untuk makan sahur, kemudian dia ya cuci tangan untuk pergi makan sahur, ya, duduk makan sahur. Dia makan sahur untuk apa kira-kira? Hah? Karena mau berpuasa besoknya. Jadi yang menggerakkan dia itu niatnya makan sahur itu karena niat berpuasa. Itu sudah niat. Nah. Baik. Seseorang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa dan orang tersebut membayar fidyah. Ya, berupa memberi makan seorang fakir miskin yang kami tanyakan, apakah sah orang yang membayar fidyah akan tetapi diberikan bukan kepada fakir miskin? Subhanallah. Karena kampung ya tersebut tidak ada fakir miskin. Masa tidak ada fakir miskin? Masya Allah. Nah. Ya. Fakir miskin itu, kalau fakir itu tidak ada sama sekali. Nah, tidak punya sama sekali. Kalau miskin, penghasilannya tidak cukup untuk nafkah sehari-harinya. Nah, jadi ada penghasilannya, tetapi itu tidak cukup untuk nafkahnya. Untuk nafkah kebutuhan dia, nak menafkahi dia kalau punya keluarga dengan anak istrinya. Nah, meskipun mungkin dia punya motor untuk bekerja, tetapi penghasilan dari pekerjaannya itu tidak cukup untuk menafkahi ya dia dengan keluarganya. Serba kekurangan. Nah, serba kekurangan. Iya. Itu fakir miskin. Nah. Ya, atau bahkan kriterianya nah, dalam setahun. Jadi rata-rata penghasilannya per bulan, biasanya kan penghasilan itu per bulan ya. Nah, penghasilan per bulan itu tidak cukup untuk nafkahnya. Itu miskin. Nah, kira-kira tidak ada orang yang seperti ini? Hah? Nah, kalau tidak ada di kampungnya, cari di kampung tetangga. Insya Allah dapat. Kalau diberikan kepada bukan fakir miskin, tidak sah. Karena perintahnya kepada fakir miskin. ya, harus diberikan fakir miskin. Kalau diberikan kepada selain fakir miskin tidak sah. Jadi cari fakir miskinnya. Seorang muslim, ia tidak sholat, tapi ia berpuasa sebelum bunuh. Bagaimana hukum orang tersebut? Nah, ini kembali kepada permasalahan orang yang tidak sholat karena bermalas-malasan. Nah, karena meremeh. Dia meyakini sholat wajib, yang disolat di waktu wajib, tetapi ya meremehkan. Ya, dia bermalas-malasan. Ini perselisihkan oleh ulama. Ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak. Nah, ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak. Nah, masing-masing pendapat itu kuat. Pendapat yang mengatakan tidak kafir juga pendapatnya kuat. Ya, dalil-dalilnya juga kuat. Masya Allah, ini kalau dijawab semua sampai jam berapa ini? Nah, bagaimana panitianya? Ah, sudah? Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari sepanjang daurah ini, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk beramal dengannya sehingga ilmu yang kita miliki menjadi hujjatun lana la alaina, menjadi hujjah bagi kita dan bukan menjadi hujjah atas kita. Naam. Yang demikian kami nasihatkan kepada ikhwah sekalian. Naam, untuk beramal, selalu beramal dengan ilmu yang kita miliki, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan menolong kita untuk ya menghidupkan bulan Ramadan ya siang harinya dan malam harinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan Allah sukai. Wallahul muwaffiq. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمدك لا إله إلا